Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Bas FM di Surabaya dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar radio Muslim di Jogja dan sekitarnya, serta para pemirsa UPTV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, di mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki silsilah nomor 3 yang bertemakan anak, perhiasan sekaligus nopo ujian. Saya awali di makalah tersebut dengan sebuah ilustrasi yang menggambarkan betapa menyenangkannya memiliki anak. Kadang-kadang ada di antara kita duduk bercengkerama dengan suami atau istri, dengan ditemani dengan secangkir kopi atau teh, masih ditambah dengan sepiring singkong goreng atau pisang goreng, sambil menikmati jajanan tersebut, kita melihat anak-anak kita berlarian ke sana kemari, bermain di kebun atau di halaman rumah, kakak beradik saling bercanda. Rasanya nikmat sekali. Rasanya gembira di dalam hati. Dan sulit untuk digambarkan dengan kata-kata kegembiraan tersebut. Maka wajar seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menamakan anak itu sebagai perhiasan dunia. Perhiasan. Orang yang memakainya akan terlihat indah. Begitu pula orang yang memiliki perhiasan berupa anak tadi akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Kadang-kadang setelah seharian bekerja, penat rasanya tubuh ini pulang ke rumah, seakan-akan rasa capek itu hilang tak berbekas. Ketika kita bermain, bercanda dengan anak-anak kita, bersenda gurau dengan anak kita, seakan-akan rasa capek seharian bekerja itu hilang, gak ada bekasnya. Karena apa? Anak. Kadang-kadang saya juga mengalami ketika lagi jenuh, ya. Kadang-kadang juga saya mengalami masa-masa ketika belajar membaca, menyiapkan materi pengajian yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Seperti contohnya kalau pengajian malam Kamis tafsir itu, Bu, yang cuma durasinya 1 jam tidak nyampe, 50 menit dari ba'da maghrib sampai isya. Itu persiapannya dari pagi ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Seharian penuh untuk membaca, menelaah, menulis, kadang-kadang jenuh. maka hiburan saya ya anak. Hiburan saya anak. Ketika lagi capek gitu, bermain dengan anak itu, rasa capek itu seakan-akan hilang. Itulah perhiasan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta yang kita miliki, entah itu berupa uang, entah itu berupa tempat tinggal, kendaraan, kebun, sawah, perhiasan, apapun yang kita miliki berupa harta itu perhiasan dunia. Yang begitu indah ketika dipandang, apalagi ketika dimiliki. Dan tidak jauh beda dengan harta tersebut adalah anak-anak. Anak-anak yang kita miliki itu juga termasuk perhiasan dunia. Tapi yang perlu diwaspadai di sini adalah bahwa selain anak itu perhiasan, di sisi lain anak juga merupakan ujian. Anak adalah merupakan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak kepada kita, itu pertanda kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan anak tersebut. Dan itu dengan tegas Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah. Fitnah niku artinya cobaan, ujian. Makanya kalau kita mengetahui ada hadis yang menyebutkan fitnatul qabri, fitnah kuburan, itu artinya adalah apa bu? Ujian. Teng kuburan wonten apa bu? Ujian. Nek ujian niku wonten pertanyaan. Pertanyaannya sinten sing taken teng kuburan? Malaikat, mungkar dan nakir. Isi pertanyaannya apa ibu? Siapakah Robmu? Siapakah Nabimu? Apakah agamamu? Itulah fitnah, ujian. Begitu pula anak. Sebagaimana yang Allah jelaskan, harta dan anak adalah ujian, cobaan. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ujiannya kayak apa sih Ustaz? Kok bisa anak itu menjadi ujian? Oh banyak ibu. Tidak sedikit di antara para orang tua, gara-gara punya anak itu menjadi sombong. Menjadi angkuh. Kok bisa ya? Anak kok bisa menjadi angkuh? Bisa menjadikan orang tuanya angkuh? Kok bisa? Mungkin karena subhanallah, Allah menakdirkan anaknya itu di sekolah di sebuah perguruan tinggi yang bonafit. Yang tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang memiliki IQ yang sangat encer. Yang TOEFL-nya harus sekian ratus, 700 sekian misalnya. Entah di dalam atau di luar negeri. Maka orang tua ketika anaknya sukses masuk ke perguruan tinggi yang bonafit, kemanapun pergi, ketemu sama siapapun selalu cerita anakku tuh seperti ini, sekolah di ini. Kalau sekedar untuk menceritakan nikmat tersebut, tidak masalah. Karena Allah dalam Al-Quran juga memerintahkan dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, Allah berfirman apa? Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Allah memerintahkan kepada kita dalam ayat tadi agar kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau niatnya adalah bagi-bagi rasa senang, itu tidak apa-apa. Tapi masalahnya bu, kadang-kadang niatnya beda. Jadi dengan putranya teng pundi, kula putranya teng perguruan tinggi nopo, kata seniku nggih, swasta yang mungkin ya Kalau dibilang itu perguruan tinggi orang-orang pinggiran, mungkin di beberapa perguruan tinggi swasta yang masuknya itu ya kalau nggak diterima kemana-mana ya buangannya teng mriku. Murah, kemudian ya sing penting oleh ijazah. Nah, ketika ditanya lawan bisanya, ibu perguruan di mana? Wah kalau saya, masa anak saya tuh pinter, nggak mungkin masuk perguruan tinggi seperti itu. Itu perguruan tinggi ecek-ecek. Kalau anak saya itu, wah, nggak level masuk ke situ. Nah, ini berarti sudah mengarah kemana ibu? Sombong. Atau misalnya bukan karena sekolahnya, tapi karena anak berhasil menjadi orang. Apa wingi duwong ya bu ya? Berhasil menjadi orang, misalnya menjadi pejabat, menjadi bos. Cerita-cerita, wah anak aku ini bos. Ini anakmu apa? Bos, bos apa? Bos apa? Bos apa? Anak saya bos. Bos sebuah perusahaan yang sangat besar. Kalau pulang kampung itu mesti bawa mobil. Mobilnya kinclong-kinclong. Tidak tahu mobilnya sendiri atau mobilnya perusahaan. Anak saya pejabat. Pejabat di mana? Di Jakarta. Itu mobilnya platnya merah. Ya, pernah. Mobilnya instansi dibawa untuk kepentingan apa? Pribadi. Maka hati-hati ibu yang kami hormati. Dan para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Anak itu bisa menjadi ujian yang akan mengakibatkan orang tua menjadi sombong. Seharusnya kalau misalnya kita, Allah karuniai kita anak yang berhasil dari sisi pendidikan dan pekerjaannya. Seharusnya bukan mengakibatkan kita menjadi sombong, malah seyogianya seharusnya malah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nikmat tersebut Allah langgengkan untuk kita. Tapi kalau misalnya kita ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah tersebut justru malah mengakibatkan kita menjadi sombong, wah, hati-hati itu, Bu. Suatu saat Allah bisa saja mencabut nikmat tersebut. Na'udzu billah min dzalik. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidan. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan tambah. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur dengan nikmat tersebut, inna adzabi napa? Lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Bisa jadi siksaan tersebut ditimpakan di dunia, bisa jadi di akhirat, bisa jadi di dunia dan di akhirat. Na'udzu billah. Ini contoh. Contoh anak sebagai ujian. Contoh yang lain. Gara-gara anak, terkadang ada sebagian orang tua yang kemudian menghalalkan segala cara. Usaha yang haram dijadikan halal. Loh kenapa Pak nyuap? Wah ini kan demi masa depan anak saya. Alasannya apa Bu? Masa depan. Anda itu bukan menyiapkan masa depan. Anda itu sebenarnya telah merusak masa depan anak. Ketika Anda memasukkan anak ke sebuah sekolahan yang sebenarnya anak Anda itu tidak diterima. Tapi karena Anda merasa gengsi, kok anakku ora diterima, padahal anaknya tanggaku kok diterima. Ya sudah, cari jalan pintas. Bawa segeplok duit. Bawa segeplok duit. Masukkan dalam amplop tebal. Ketemuan di mana? Kalau di kantor, mbok keton. Terekam oleh CCTV, mbok kewenangan. Ketemuan di mana? Rumah makan mana? Sewu, mbak kepala sekolah niki. Tolong ya anak saya dibantu. Ketika dipegang, wah ini duitnya kandel. Oh nggih, insyaallah. Insyaallah gampil. Ternyata besok kok namanya muncul. Padahal kemarin enggak muncul. Alasannya apa? Masa depan anak. Subhanallah. Justru Anda itu telah merusak masa depan anak Anda. Karena anak Anda menjadi tidak terdidik. Akhirnya dia merasa bahwasanya orang tuanya itu memiliki harta yang dengan harta itu dia bisa melakukan dan mendapatkan segalanya. Sehingga anak itu selalu mengandalkan harta orang tuanya. Dia berasumsi dan beranggapan bahwa ketika saya tidak bisa melakukan mencapai apa yang bisa saya inginkan, yang saya inginkan, maka mudah saja tinggal ngomong sama orang tua, nanti keluar duit, semuanya akan lancar. Dengan fulus, jalan akan mulus. Akhirnya anak tidak belajar dengan serius. Karena dia merasa, lah, gampang rasa sinau. Orang lulus gampang kok dari nembung karo wong tuane. Akhirnya anak tidak punya mental untuk berjuang dan berusaha. Itu namanya rusak. Anda berkata demi masa depan anak, padahal sebenarnya Anda justru merusak masa depan anak. Ini ujian. Ada yang lain mungkin bukan sekolah, tapi melamar pekerjaan. Sekarang itu katanya, nek orang nggak nggo duit, duit angel, jerene. Kalau masuk menjadi apa misalnya, entah itu di instansi yang swasta atau pemerintahan, katanya kalau orang nganggo duit pelicin, wis seret. Soalnya wong mboten wonten sing napa nggih, Bu, melicinkannya. Jadi orang tua pengen melihat anaknya memakai seragam, ya, seragam ya, seragam. Seragam pegawai. Dia sangat berpikir seperti itu. Akhirnya dia untuk memudahkannya dia sodorkan uang nun sewu ini parah. Tolong. Dia katakan itu adalah untuk masa depan anaknya, padahal dia merusak. Karena ketika ada seorang masuk ke dalam pekerjaan dan masuknya itu karena adanya suap, padahal sebenarnya dia tidak berhak untuk menduduki kursi itu, berarti dia kan telah masuk dengan cara yang haram. Berarti dikhawatirkan gaji yang dia dapatkan itu juga haram. Padahal sudah bekerja berapa tahun di situ. Kemudian yang makan dari gaji itu cuma dia atau sama anak dan istrinya. Sama anak dan istrinya. Bayangkan, Bu. Dan dengan bayangkan bagaimana sekian puluh tahun makan dari gaji yang haram. Gara-gara apa? Gara-gara awalnya yang tidak benar. Makanya hati-hati. Jangan kemudian beralasan masa depan anak, kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu akan menjadi ujian. Kadang-kadang ini ujian contoh. Ada ujian yang lain, ya. Sebagian orang tua itu menjadi pelit gara-gara anaknya. Menjadi pelit gara-gara apa? Anak. Kok bisa ya anak jadi membuat orang tua pelit? Kok bisa? Ketika pengen sedekah, melihat ada orang miskin pengen sedekah, setan datang memprovokasi. Loh, mau anaknya nemen jaluk PS? Masa duitnya disedekahkan kok orang bisa tuku PS? Ah, dihembus-hembus kayak gitu, akhirnya iya, ngonek sedekah ya duitnya entong. Akhirnya enggak dari nama, Bu. Enggak jadi sedekah. Loh, Ustaz, bukannya yang namanya nafkah kepada anak itu wajib? Betul, wajib. Enggak kita ragukan. Sedekah itu sunnah, betul. Tapi yang kita bahas tadi itu nafkah yang wajib, kebutuhan primer, atau kebutuhan sekunder, atau bahkan sebenarnya kebutuhan yang akan merusak anak kita. Jadi kalau misalnya gara-gara sedekah kemudian tidak bisa ngasih makan anak, anaknya mati kelaparan, ya itu dosa. Tapi apa kalau misalnya anak tidak diberikan PS kemudian anak mati kelaparan, Bu? Boten, tidak. Maka disinilah setan pintar untuk memperdaya seorang manusia. Seharusnya uang itu dia keluarkan untuk sedekah. Gara-gara diprovokasi oleh setan, diingatkan dengan anak tadi barusan minta ini dan itu, mainan yang sebenarnya itu bukan kebutuhan primer seorang anak, dan tentunya itu tidak wajib, apalagi kalau misalnya itu akan merusak anak, malah itu akan berdosa manakala diberikan oleh orang tuanya, maka dia harus mengedepankan sedekah walaupun hukumnya sunnah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar sudah mengingatkan innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak itu bisa membuat seseorang menjadi bakhil. Bakhil niku napa, Bu? Pelit. Pelit niku napa? Medit. Nah, medit niku napa? Apa maning ya? Kikir. Nah, innal walada mabqalatun, sesungguhnya anak itu bisa membuat seorang menjadi bakhil. Majbanatun, menjadi penakut. Insyaallah ada sebagian orang tua yang menjadi penakut gara-gara anaknya. Atau bahkan dia takut kepada anaknya. Sehingga seharusnya orang tua mengarahkan anaknya malah kewalik. Anak yang mengarahkan siapa? Orang tuanya. Seharusnya anak itu dididik oleh orang tuanya, malah akhirnya anak yang menyetir bapak ibunya. Majbanatun mahzanatun, dan juga akan menjadikan seorang itu bersedih. Hadis riwayat Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Ini ujian. Ada ujian yang lain. Ya. Contoh ujian yang lain, kita harus berbanyak contohnya supaya jelas bahwa anak itu benar-benar ujian. Kadang-kadang kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran. Tapi karena kita tahu akibatnya kalau kita menyampaikan kebenaran, nanti anak itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak bagus, maka akhirnya kita terpaksa berbohong. Misalnya kita tahu persis bahwasanya anak kita itu bolos, dan bolosnya itu tidak ada alasan yang dibenarkan. Tidak sakit juga, tidak karena apa-apa, ya cuma karena anak bolos. Ketika pihak sekolah datang ke rumah panjenengan, tanya-tanya anak panjenengan benar-benar sakit. Iya temenan Pak, sakit sampai 10 hari di opnam di rumah sakit. Padahal 10 hari itu pelesir. Nah, itu namanya apa, Bu? Berdusta untuk melindungi siapa? Anak. Itu ujian. Kalau panjenengan jujur, nanti anak anjenengan itu akan dihukum. Akhirnya anjenengan lebih mengedepankan iba dan kasih sayang yang keliru kepada anak daripada harus mengikuti aturan Allah supaya berkata jujur. Itu ujian, itu cobaan. Masih ada yang lain, Ustaz? Oh, ada contoh yang lain. Kadang-kadang kalau misalnya anak sakit, Allah, Bu, kalau melihat anak sakit itu rasanya, Bu, nggih, sedih banget. Anak sing biasanya lucu, pelayon, cuma tiduran, panas, gemeng, ya. Semalaman nggak bisa tidur, itu rasanya masya Allah. Sedih kita melihat anak ketika sakit. Nah, karena rasa iba itu kadang-kadang ada sebagian orang tua gelap mata. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau berobat tidak apa-apa, Bu. Berobat dibawa ke dokter atau menggunakan obat-obat herbal. Itu tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang tua yang gelap mata. Anaknya dibawa ke mana, Bu? Bawa ke dukun. Bukan dukun pijat, nggih, Bu, nggih. Bukan pula dukun bayi. Tapi dukun yang itu loh, yang pakai nyembur-nyembur. Pakai apa, Bu? Nah, nyembur-nyembur, dibacakan mantra-mantra. Awis ngana lah, ngone kami tuane baik, ben cepet mari ngana. Dijaluka kenapa mengana? Pergi ke dukun. Dalam hal seperti itu berarti orang tua tidak lulus ujiannya. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, man ata'arrafan awka'inan. Barang siapa yang datang kepada para para tidak normal. Barang siapa datang kepada para tidak normal atau orang tidak pintar. Orang pintar itu bukan orang, itu bukan orang pintar itu. Nah, itu juga bukan orang normal, itu tidak normal. Man ata arrafan aw kahinan, barang siapa datang kepada paranormal atau datang kepada dukun, ya. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepadanya, fasaddaqa, kemudian dia percaya dengan apa yang disampaikan. Faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dianggap kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dan yang akan sahih beberapa ulama. Itu kalau percaya, Bu. Nah, kalau orang percaya, Ustaz, ya pun jajan-jajan tok lah, Ustaz. Palang apa jadi wong Banyumas. Palang apa mari orang mari orang papa ambayari murah ikih. Kata-kata palang apa itu cuma coba-coba saja. Orang percaya orang yang pun jajal. Oh, kalau jenengan itu tujuannya itu tidak percaya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lam tuqbal minhu sholatun arba'ina yauman. Sholatnya orang ditampak patang puluh dina, patang puluh bengi. Sholat yang dulu-dulu saja belum tentu diterima, sekarang masih ditambah, pasti tidak diterima 40 hari, 40 malam. Sayang apa mboten, Bu? Sayang eman-eman, calonnya nyong lah. Sorry teman. Rugi dunia, rugi nopo? Akhirat. Berarti ya dicorakkan, Ustaz, kalau anak sakit. Bukan. Saya kan dari tadi menyampaikan, silakan berobat. Tapi dengan cara yang benar. Silakan berobat. Tidak masalah, boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi jangan sampai berobat dengan cara-cara yang hak. Yang haram, ya, maka hati-hati. Ini beberapa contoh ujian, ya, dari anak. Terus bagaimana Ustaz supaya kita bisa selamat? Bagaimana caranya supaya kita bisa lulus dari ujian anak tersebut? Tentunya ini penting untuk kita bahas. Jadi setelah kita berpanjang lebar bercerita tentang ujian tadi, kita perlu mengetahui bahwasanya dalam ujian itu tentunya ada trik, ada cara-cara bagaimana caranya supaya kita bisa lulus dari ujian tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya di atas, termasuk terhadap anak-anak. Jadi kalau misalnya sudah ada dua kepentingan yang bertolak belakang. Satu, kepentingannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepentingan anak. Maka yang saat itu harus dikedepankan. Kepentingannya siapa, Ibu? Kepentingannya Allah. Contohnya kayak tadi, Bu. Contohnya kayak tadi. Allah memerintahkan kita untuk berkata jujur. Gimana pembetulnya? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang jujur. Jadi Allah memerintahkan kita untuk jujur. Walaupun sebagian orang mengatakan nek jujur engko jadi ajur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan yang lain. Jenengan sekarang akan percaya dengan kata-kata tadi jujur engko jadi ajur atau percaya sama Allah? Percaya sama Allah. Walaupun kita satu berkata jujur, mengatakan bahwasanya anak saya betul, Pak, anak saya memang bodoh. Akhirnya anak kita dihukum. Apakah itu jelek ketika anak kita dihukum? Oh tidak, Bu, bisa jadi itu adalah sarana untuk membuat anak kita jera, sehingga kedepannya anak menjadi tidak suka bolos. Tapi kalau misalnya panjenengan bohong, nanti anak akan ketagihan. Pas, ora papa, ramane karo biyungen dukung, Nggak apa-apa lah kalau begitu, besok bolos lagi. Oh, kemarin bolos 10 hari, besok bolos sebulan. Orang tuanya tambah bingung, boleh alasan apa ya? Larang nanti sebulan sih, larang apa ya? Apalagi kalau misalnya nanti pihak sekolah melacak. Nah, pihak sekolah melacak di mana sebenarnya, di rumah sakit apa, ditanya ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya mengatakan tidak ada tuh pasien dengan nama itu. Akhirnya nambah bohong lagi. Yang namanya orang bohong sekali itu nanti biasanya buntutnya akan panjang. Bohong satu nanti akan timbul bohong dua. Setelah bohong dua nanti timbul bohong tiga. Seperti tadi juga, ya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyuap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyuap dan yang disuap. Teng pundi, Bu? Teng neraka. Wong sing disuap karo sing menyuap. Jadi orang sing menyuap tok, Bu. Termasuk sing disuap lah nyuap bisa nolak, ya jadi sapa ora bisa nolak. Orang yang menyuap dan disuap itu di neraka. Berarti ini perintah Allah dan larangan darinya. Nah, suatu saat anak kita punya kepentingan supaya diterima, entah itu sekolahnya, entah itu pekerjaannya. Berarti di sini akan terjadi pertentangan antara dua kepentingan. Apakah akan didahulukan kepentingan anak sing penting lulus walaupun dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, ataukah akan mendahulukan cara yang diridhoi oleh Allah walaupun mungkin imbasnya anak menjadi tidak lulus. Kalau orang yang beriman dan bertakwa, dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bikin untuknya jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak disangka-sangka anakku ora nyogok kok malah lulus. Anake kae nyogok malah ora lulus. Kok bisa ya? Oh, ternyata yang memegang kuasa itu orang yang jujur. Dia menilai bahwasanya, oh ini yang enggak nyogok ini berarti orang-orang yang jujur. Kalau mereka menduduki posisi-posisi basah, biasanya orang-orang ini akan amanah. Akhirnya yang diterima malah yang tidak nyuap. Malah sing nyuap tidak diterima. Wis entong duit takeh, anaknya tidak diterima. Insya Allah. Sedangkan ini sudah keluar uang sedikit, hanya sekedar untuk administrasi, ternyata malah ini diterima. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bisa jadi anaknya karena tidak menyuap kemudian tidak diterima. Bisa jadi. Tapi mungkin di balik itu ada hikmah. Anak kita akan diberi ganti dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Maka ada ungkapan, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan beri ganti dengan sesuatu yang lebih apa, Bu? Lebih baik. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan itu karena kita enggak mau nyuap, ada kisah beberapa orang yang bolak-balik daftar tidak diterima gara-gara mboten apa, Bu? Orang nyuap. Enggak apa-apa. Suatu saat nanti kalau Allah mengendaki diterima, akan diterima. Tapi rezekinya itu akan halal, akan barokah. Sehingga ketika dimakan itu akan mendapatkan ketenangan batin. Hati itu akan nyaman. Ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang menurut. Karena yang dimakan oleh anak-anak adalah hak rezeki yang halal. Beda dengan tadi, orang yang masuk pekerjaan dengan cara menyuap, rezeki yang dimakan dikhawatirkan akan menjadi rezeki yang haram. Kalau dimakan menjadikan hati tidak tenang. Anak dikasih makan itu menjadi anak-anak yang nakal, sulit diatur. Istri pun juga sama, tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara harta yang haram. Maka berhati-hatilah. Jadi, cara yang pertama, supaya kita bisa selamat dari ujian dan lulus dari ujian tersebut adalah satu, mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya atas kecintaan kepada segalanya termasuk kecintaan kepada siapa? Anak. Yang kedua, senantiasa berusaha bertakwa di dalam mengurus anak-anak. Jadi berusaha apa bu? Bertakwa. Bertakwa itu ya maksudnya mengikuti aturan agama ketika mendidik anak. Contoh, waktunya anak sholat ya dibangunkan supaya apa bu? Sholat. Itu namanya bertakwa dalam mendidik anak. Contoh tidak bertakwa, mangsane sholat bocah dolanan dijor klower. Itu namanya tidak bertakwa. Masanya mengaji, kok anak dibiarkan saja, tidak diperintahkan untuk mengaji. Lah, seperti dewek rasa demutaken. Salah, itu namanya tidak bertakwa. Lah, ustaz nek sembarang apa demutaken yang kok jadi wong sing cerewet. Ya ora apa-apa, cerewet apik kan ndak apa-apa daripada cerewet ngrasani tanggane. Mendingan cerewet mengingatkan siapa? Anak ndak apa-apa. Bolak-balik diingatkan, bolak ndak apa-apa. Itu adalah salah satu sarana supaya kita lulus dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita anak. Maka berusahalah membiasakan anak kebaikan. Bertutur kata yang baik ketika anak itu mengucapkan kata-kata yang baik. Diingatkan anak. Ketika anak misalnya meninggalkan beberapa jenis ibadah. Diingatkan anak tersebut. Amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf itu yang paling pertama kita dulukan siapa? Anak-anak kita. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Gangguan yang menimpa seseorang akibat keluarga, harta, diri, anak, dan tetangga. Kata Nabi SAW, semua gangguan tadi yukaffiru hasiyamu wassalatu wassadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Seluruh gangguan tadi akan bisa dihapus, akan bisa ditepis dengan apa? Dengan cara puasa, sholat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau panjenengan itu merasa was, angel teman iki bocah, coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Salate ditingkatkan. Doanya juga diperbanyak lagi. Mungkin anak itu sedang sulit karena orang tuanya sedang menjauh dari Allah. Jadi jangan cuma menyalahkan anak. Sebagai orang tua kita berusaha introspeksi diri. Kadang-kadang saya juga merasa kayak gitu. Iki bocah angel teman ya. Dikongkon bola-bali orang menyat-menyat. Apa ya? Oh, dian yang kurang donga. Kemudian kita ya menyempatkan, menyendiri. Kita berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berusaha kita pasrah. Kita memasrahkan seluruh urusan anak kita. Kita menghibah, memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Baru sebentar kita berdoa, ternyata anak itu sudah manut kembali. Sudah nurut kembali. Artinya apa? Artinya kita itu memang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari siapa? Kita mendidik anak tanpa ada taufik, pertolongan dan bantuan dari Allah itu bu, saya katakan mustahil akan berhasil. Mustahil bu. Sekeras apapun usaha kita, sebesar apapun uang yang kita keluarkan, kalau kita itu tidak ditolong dan mendapatkan taufik dari Allah bu, tidak mungkin anak kita itu menjadi baik. Tidak mungkin. Bagaimana Ustaz supaya Allah itu berkenan menurunkan taufiknya dan pertolongannya kepada kita? Bagaimana caranya Ustaz? Ya ini. Kita dengan berusaha beribadah, berpuasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika anak kita sakit parah, banyak-banyak bersedekah. Selain kita berobat atau mengobatkan anak kita, minum obat, banyak-banyak sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dabu mardakum bisadaqah." Obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Oh, ndian ki aku kurang sedekah ki, bocah dadi pada panas, pada angel, pada ini sedekah. Tahu-tahu panasnya mulai dingin, sembuh. Ya, jadi kesimpulannya, ibu-ibu dan juga para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa anak itu perhiasan, tapi sekaligus juga nopo ujian. Bagaimana supaya kita bisa lulus dari ujian tersebut? Satu caranya dengan mendahulukan nopo ibu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya SAW di atas segala sesuatu termasuk anak. Ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa berusaha bertakwa ketika mengurus anak-anak tersebut. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.